kita masih remaja. Usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa. Pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana. Dan kini rindu, apa kabarmu. Dan ingin lagi. Dan ingin lagi. Kita masih bersama.